Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wa taba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang mulia dan penuh berkah ini setelah liburan lumayan panjang, 1.5 bulan ya. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keistiqomahan untuk tetap meningkatkan amal ibadah kita, keimanan kita setelah Ramadan ini. Termasuk diantaranya, mumpung masih bulan Syawal, kita ingatkan, disyariatkan bagi kita untuk puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting pokoknya di bulan Syawal, walaupun di pertengahan atau bahkan di akhir, yang penting masih di bulan Syawal, masih bisa mendapatkan apa? Keutamaan ini. Apa kata Nabi? Pahalanya sama seperti puasa selama 1 tahun. Ya, karena satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Ya, 1 bulan dikalikan 10 berarti 10 bulan, ditambah 6 hari, 6 hari kali 10 60, 60 itu 2 bulan. Ya, jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan, 12 bulan sama dengan 1 tahun. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, kemudian dia sempurnakan dengan ibadah di bulan Syawal ini dengan puasa sunnah. Ya, karena tanda diterimanya puasa seorang hamba adalah tatkala dia tetap konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Bulan Ramadan ini kesempatan, tapi bukan berarti sebagai pembatasan. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai finish akhir kita, yaitu mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian menjemputmu. Ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keistiqomahan, ya, agar kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nafas terakhir kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, di mana kita telah sampai pada surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah. Surat ini madaniyah, yakni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu Madaniyah. Dan surat ini disebut dengan surat Al-Mujadilah, ini yang paling masyhur di mushaf-mushaf. Ada juga yang menyebutnya dengan surat Qad Sami'a, Qad Sami'a Allah dalam sebagian mushaf. Ya, surat apa? Surat Qad Sami'a Allah. Diambil dari awal ayat Qad Sami'a Allah. Ada lagi yang menyebutnya dengan surat Ad-Dihar. Kenapa? Karena surat ini banyak mengupas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan dihar. Nah, tapi yang paling masyhur adalah yang pertama, yaitu surat Al-Mujadilah dengan mengkasrah dal. Al-Mujadilah, ini yang paling tepat. Sebagian ada yang membaca surat Al-Mujadalah dengan menfathah dal. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau sudah kasrah sama fathah, terjemahannya sudah beda. Ya, makanya orang yang menerjemahkan harus ngerti tentang bahasa Arab. Kalau nggak ngerti tentang bahasa Arab, akibatnya fatal. Ya, ambil contoh misalkan hadis yang akhir-akhir ini masyhur, Nabi SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang membenci dari pemimpinnya, maka hendaknya dia sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memberontak pemimpinnya satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya sifatnya seperti mati jahiliyah. Itu mita. Itu kalau dibacanya kasrah, mita, yaitu sifat matinya. Ya, ada yang menerjemahkan maitah, itu salah bacaan, bangkai jahiliyah. Ya, kalau bacanya dengan menfathah, artinya akhirnya apa? Bangkai. Ya, nah, dan terkesan apa? Kasar. Nah, demikian juga di sini Al-Mujadilah yang tepat adalah dengan menkasrah dal. Ya, yang artinya mujadilah artinya adalah wanita yang ya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengeluh curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wanita tersebut adalah bernama Haulah binti Tsa'labah. Ya, dulu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita bernama Haulah binti Tsa'labah. Ya, Haulah binti Tsa'labah ini adalah istri dari seorang sahabat namanya Aus ibnu Shamit. Aus ibnu Shamit. Mereka menikah dan dikaruniai banyak anak. Ya, sampai suaminya udah tua, berubah akhlaknya. Ya, tiba-tiba mungkin udah gak cinta sama istrinya, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Anti alayya ka dhahri ummi." Kamu bagi saya bagaikan punggung ibuku. Artinya apa? Haram. Jadi dia menganggap istrinya haram seperti halnya ibunya. Seperti yang kita tahu, kita haram untuk nikah atau jima dengan ibu kita, dengan saudari kita, dengan anak perempuan kita. Ketika seorang suami mengatakan, "Kamu wahai istriku sama seperti apa? Ibuku," itu berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung Tsa'labah, Haulah binti Tsa'labah ini bingung, panik. Ya. Kemudian keluar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang hukumnya. Kenapa? Karena ini baru kejadian pertama dalam Islam. Ini dihar yang pertama kali adalah dihar yang dilakukan oleh Aus ibnu Shamit. Jadi belum pernah terjadi sebelumnya di zaman Islam. Dihar yang pertama kali terjadi adalah ya apa yang dilakukan oleh Aus ibnu Shamit kepada istrinya, yaitu Haulah binti Tsa'labah. Makanya ketika kejadian pertama ini, panik, ya, nangis, pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia mikirin anak-anaknya, memikirkan tentang nasibnya. Di zaman jahiliyah, kalau ada seorang suami mendihar istrinya, di zaman jahiliyah itu sudah dianggap sebagai cerai. Ya, maka Khawlah menganggap ini hukumnya mungkin seperti apa? Jahiliyah dulu, yaitu ya perceraian. Tapi bisa jadi berubah karena sekarang ya yang kita pakai bukan hukum jahiliyah tetapi hukum Islam. Karena belum ada keterangan, ya, maka dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah Sallam, mengeluh, mengadu, terutama tentang anak-anaknya. Ya, dalam riwayat yang lain dia mengeluh tentang anak-anaknya. Kalau anak-anak saya, wahai Rasulullah, bersama ayahnya, ayahnya sudah dua, saya khawatir terbengkalai. Tapi kalau sama saya, ya saya juga nggak bisa kerja, khawatirnya saya nggak bisa apa, menafkahi anak-anak saya. Ya. Akhirnya turunlah ayat yang mulia ini. Menariknya, ya, ketika Khawlah binti Sa'labah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, curhat kepada Rasulullah SAW di rumahnya, itu suaranya remang-remang didengar oleh Aisyah. Aisyah ada di kamar, tapi sebagian kedengaran, sebagian enggak. Ya, makanya Aisyah tatkala turun ayat yang mulia ini, dia mengatakan alhamdulillah alladhi wasi'a sam'uhul aswat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tajam sekali pendengarannya mendengar suara-suara. Saya saja yang ada di kamar dekat sama Rasulullah, dekat sama Khawlah, sebagian enggak dengar. Sebagian enggak dengar, sebagian dengar, remang-remang enggak jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan seorang wanita yang mengaduh kepadamu tentang suaminya, yaitu siapa tadi? Khawlah binti Sa'labah. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa Allahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengeluh kepadamu, mengaduh kepadamu tentang suaminya. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kamu. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan perbincangan di antara kalian berdua, yaitu antara Nabi dan Khawlah. Innallaha samii'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan qad sami'a Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Qad ini kalau dalam bahasa Arab itu litahqiq. Jadi betul-betul Allah telah mendengar. Ya, curhatnya, pengaduannya, ucapannya, dialognya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Tidak ada yang samar sedikit pun ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda tentunya dengan pendengaran makhluk. Ya, pendengaran makhluk lemah. Kadang kita suara orang keras saja belum tentu apa? Dengar. Apalagi kalau cuma bisik-bisik, remang-remang, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Walaupun cuma bisik-bisik udah dengar. Apalagi kalau keras. Bahkan apa yang ya baru di dalam hati itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Ya, ini menunjukkan betapa ya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Sungguh Allah Ta'ala telah mendengar ucapan seorang wanita ya yang telah mengadu kepadamu tentang suaminya, yaitu namanya Hawlah binti Sa'labah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh, mengadu tentang suaminya yang bernama Aus ibn Shamit yang telah mendiharnya. Dia butuh kejelasan hukum, ya, bagaimana tentang syariat Islam, bagaimana hukum Islam. Dan ini faedah penting bagi kita, jika ada satu permasalahan yang menimpa pada diri kita, termasuk yaitu urusan-urusan keluarga, ya, ada permasalahan, maka hendaknya bagi kita untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bahagia termasuk dalam urusan rumah tangga kita, maka hendaknya bagi kita mengikuti aturan-aturan, rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini juga memberikan faedah penting bagi kita, yaitu anjuran bagi kita untuk bertanya kepada para ahli ilmu ketika terjadi suatu permasalahan dalam hidup ini. Seperti Hawlah, ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya, maka dia apa? Pergi kepada Rasulullah bertanya. Ya, jadi enggak diempat sendiri. Ya, kadang-kadang orang ada suatu permasalahan tapi malu bertanya. Peribahasa Indonesia, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kalau kita malu bertanya, apalagi tentang masalah agama, maka kita akan tersesat, ya, jalan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini masalah yang sangat penting. Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti tentang ilmu agama, ya, ahlu dzikr, ya, jika kalian tidak tahu. Karena salah satu cara untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita adalah dengan bertanya. Ya. Nah, tapi nanyanya kepada yang benar, ahlu dzikr, ahlul ilm, orang-orang yang ngerti. Ya, bukan kepada orang-orang yang sok ngerti. Sekarang banyak orang sok ngerti. Ya. Nah, jadi jangan salah juga, karena kalau salah alamat akhirnya kita salah jawaban. Ya, salah jawaban. Baik, wa tashtaki ila Allah, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengeluh tentang dirinya, mengeluh tentang anak-anaknya, ya. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, wahai Rasulullah, Aus ibn Shamit, yakni suaminya, telah merenggut masa mudaku. Nah, ini udah lama kita ini nikah. Ya, setelah tua baru saya diceraikan. Ya. Nah, dan perutku melebar gara-gara dia. Maksudnya udah banyak anak, Mbak. Udah banyak anak. Ya, seorang wanita kalau udah banyak anak, ya perutnya apa? Melebar. Taib, hatta idza kaburat sinni wa qata'a waladi dhahara minni. Tatkala udah lanjut usia, saya sudah tua wahai Rasul, ya sudah enggak bisa punya anak lagi, ya, ternyata dia mendiharku. Mendiharku yakni mengatakan bahwasanya dia seperti ibunya, yakni haram bagi sang suami, seperti halnya haramnya seorang ibu bagi dirinya. Allahumma inni ashku ilaih, ya Allah, aku mengadu kepadamu. Jadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai Rasulullah, saya memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau nanti ini cerai, ya, kemudian anak-anak tersebut bersama ayahnya Aus ibn Shamit, kasihan anak-anak. Ya, mereka akan terbengkalai. Enggak ada yang ngurus. Ya, apalagi suaminya sudah tua. Tapi kalau ya anak-anak nanti ikut sama saya khawatir mereka kelaparan. Karena saya enggak bisa mencari apa? Nafkah. Karena wanita lemah, tidak seperti laki-laki yang memang tugasnya adalah untuk mencari nafkah. Ya. Ini keluhannya Hawlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhatnya Hawlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini pelajaran penting bagi kita. Ya, pelajaran penting bagi kita yaitu agar ketika ada suatu permasalahan yang menimpa kita, hendaknya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang bisa mendengarkan curhatan hati kita, yang bisa menyelesaikan permasalahan kita, yang mempermudah urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan makhluk. Banyak orang sekarang kalau ada masalah, mereka lebih banyak mengandalkan kepada makhluk tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya. Orang zaman sekarang kalau ada permasalahan, mereka hanya mengandalkan makhluk. Bagaimana curhat kepada makhluk, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang makhluk yang udah mati dicurhatin, udah mati, udah meninggal dunia, ya, udah berada di kuburnya, enggak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi." Beribadahlah kamu kepada Allah dan tawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kemudian kita mencari usaha, ikhtiar. Jadi doa ya disertai juga apa? Ikhtiar. Bukan berarti kemudian doa saja tanpa ikhtiar, enggak juga. Ya, sebagaimana salah juga ikhtiar tanpa doa. Jadi yang paling utama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian apa? Ikhtiar. Perhatikan ya, haula. Dia mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, watastagi ila Allah. Tapi dia juga usaha. Makanya dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap Rasulullah sallallahu bisa memberikan nasihat kepada dia, bisa menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan solusi jalan keluar. Ya begitu. Jadi kita kalau ada permasalahan yang menimpa pada diri kita, maka yang pertama kita kembali kepada Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita yakin yang bisa menyelesaikan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu. Baru setelah itu kita berusaha. Kalau ada yang kenalan, ahli atau orang yang berpengalaman, ya, maka kita bisa untuk meminta nasihat dia, masukan kepada dia tentang permasalahan yang kita hadapi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu masalah kepadamu, tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali hanya Allah saja. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk musyawarah. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Jadi, apapun permasalahan yang kita hadapi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencari usaha, solusi, ya, dan kita yakin bahwa dalam setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Ya, innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi yang paling penting ketika ada suatu permasalahan termasuk dalam urusan rumah tangga, ya, seringkali seorang mengeluh curhat hanya kepada manusia. Ini bagaimana tentang suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ya, ada permasalahan. Yang paling penting ketika ada permasalahan termasuk dalam urusan rumah tangga, curhat kepada Allah. Gelar sajadah kita, bangun malam, ya, angkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sembari apa? Ikhtiar. Ya, datang kepada ustaz misalkan atau alim ulama, minta nasihat mereka. Ya, atau orang-orang yang berpengalaman, ya, ketika sahabat yang baik misalkan yang bisa memberikan masukan nasihat, ya, demikian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Subhanahu wa taala mendengar ya perbincangan di antara kalian berdua, yaitu antara Nabi dan Khawlah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar. Tadi di awal sudah qad sami Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Diulang lagi sama Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar dialog antara kalian berdua. Diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha samii'un basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah punya sifat mendengar. Hanya saja ya, sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan makhluk. Ya, Ustaz, nanti kalau kita mengatakan Allah mendengar, nanti sama dong dengan makhluk. Kan makhluk juga apa? Mendengar. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan lanjutkan ayat itu, surat Asy-Syura itu. Jangan dipotong-potong. Ya. Ini penting karena sebagian orang dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu memahami cuma sepenggal. Akhirnya mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Alasannya kalau kita tetapkan nanti kita berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak mesti. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran, makhluk juga punya pendengaran, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Bahkan di dalam ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un, itu ada lanjutannya. Wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Lanjutnya, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Allah mengatakan ayat ini, Allah tahu makhluk juga mendengar, ya, Allah tahu, ya, makhluk juga melihat. Allah tahu. Tapi Allah tetap mengatakan wa huwas samiul basir. Artinya apa? Artinya bahwa Allah punya sifat mendengar, makhluk juga punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat, makhluk juga punya sifat melihat, tetapi ya, sifat mendengarnya Allah, sifat melihatnya Allah tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk. Seperti tadi, kalau sifat mendengarnya Allah itu masya Allah, cuma bisikan saja Allah tahu, Allah dengar. Berbeda sama kita. Apalagi kalau sifat maaf, kalau pendengarannya apa? Gak sempurna. Bengak-bengok gak keringi tetap. Nah, ya. Itu kalau makhluk. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisik-bisik, Allah tahu. Allah dengar. Ya, seperti dalam hadis ini, kata Aisyah, saya loh di kamar. Ya, Rasulullah sama Khawlah ya, dekat dengan saya, tapi remang-remang suaranya. Aisyah saja yang dekat enggak dengar, tapi Allah mengatakan qad sami'a Allah qaulal lati tujadil. Dan ini penting, memahami nama dan sifat-sifat Allah ini penting supaya pertama kita lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami Allah itu punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat, berarti konsekuensinya apa? Hati-hati dengan omongan kita. Hati-hati. Setiap ucapan yang kita ucapkan Allah dengar. Walaupun manusia enggak ada yang dengar. Kita cuma bisik-bisik. Ya. Atau bahasa kita apa? Ngedumel dhewe misalkan. Ya. Orang lain enggak ada yang dengar, tapi Allah Subhanahu wa taala dengar. Kalau ini kita tanamkan dalam diri kita, subhanallah, akan membentuk pribadi yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan lebih berhati-hati di dalam bertutur kata, dalam berucap, ya, apalagi mengontrol ucapan ini berat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada ucapannya, lisannya. Ya. Nah, Demikian juga ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala melihat, maka ini menumbuhkan apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih berhati-hati dalam perbuatan kita. Walaupun di tengah kegelapan, ya, di tengah malam, di tengah hutan, di tengah lautan, enggak ada yang lihat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Walaupun kita di kamar sendirian, Allah Subhanahu wa taala melihat. Oh, ini penting, Pak. Apalagi zaman sekarang. Di mana zaman sekarang ini orang gampang banget untuk apa? Dosa. Ya, kalau zaman dulu orang mau maksiat itu susah. Ya, susah. Zaman sekarang gampang. Di rumah, di kamar sendirian, kunci pintunya, ya, dia sendirian nih bisa bermaksiat. Apa? Buka HP. Nah, buka internet, buka YouTube, ya. Ya, ini berbahaya. Makanya kalau kita tidak menanamkan pada diri kita, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan rontok iman-iman kita. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan pada diri kita sifat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang itu terjatuh ke dalam kemaksiatan kecuali karena lemahnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru aja selesai dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita dilatih oleh Allah tentang masalah ini. Coba orang misalkan kalau di kamar sendirian, ya, dia Muslim, dia puasa, berani nggak dia kemudian apa? Mokel, makan, minum, kan nggak ada yang lihat di kamar sendirian. Potongi warok, wah, poso. Dia nggak berani. Kenapa nggak berani? Walaupun semua orang nggak lihat, dia yakin Allah pasti apa? Ngelihat. Ya, itulah pelajaran penting dari ibadah puasa. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang lulus, ya, dari sekolahan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini bukan cuma sekedar kita nggak makan, nggak minum. Ya, ibadah puasa ini madrasah, sekolahan yang harusnya memberikan pendidikan bagi kita. Ya, di mana bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, lebih daripada itu yaitu menahan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat dan dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa siyamu minat ta'ami was-sharab, innama as-siyamu minal lahwi war-rafath. Puasa itu bukan cuma sekedar menahan dari makan dan minum, tetapi ya, puasa yang sebenarnya adalah menahan dari ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia. Baik. Jadi intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan Khawlah yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meminta penjelasan beliau tentang hukum zihar yang dilakukan, dijatuhkan oleh suaminya yaitu Aus ibnu As-Samit. Dan Allah mengatakan dengan jelas bahwa Allah mendengar perbincangan mereka berdua, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, yang itu konsekuensinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan hukum permasalahan yang dialami oleh Khawlah dan menyelesaikan problematika tersebut. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladanahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afuun ghafur. Orang-orang yang melakukan dihar diantara kalian, diantara kalian maksudnya diantara umat Islam, umat ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang melakukan dihar, dihar artinya seorang suami yang mengatakan kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi, ya, kamu bagi saya seperti punggung ibu saya, yaitu haram. Sebagaimana seorang haram untuk ya jima dengan siapa? Ibunya. Maka ketika seorang suami mengatakan itu kepada istrinya, berarti mengharamkan istrinya yang hukum asalnya halal, bahkan bukan cuma sekedar halal, thayyiban. Ya, bahkan kata Nabi, wa fi budhi ahadikum shadaqah. Seorang suami menggauli istrinya itu adalah apa? Shadaqah, ibadah. Yang tadinya halal, tapi kalau dia mengharamkan, ya, istrinya dibilang, kamu bagi saya apa? Seperti ibunya, ya ini haram. Ya, haram untuk dijimai. Itu namanya apa? Zihar. Itu namanya zihar. Taib. Satu masalah penting. Bagaimana kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, apa? Ummi. Memanggilnya Ummi. Mi. Nah. Ya, kadang manggilnya Dek. Orang Jawa bilangnya Dek. Ya, istrinya juga gitu, manggil suaminya Bi. Abi kadang. Kadang manggilnya apa? Mas. Manggilnya Abi. Emang aku bapakmu. Nah, ya. Sama istrinya juga biru, dipanggilnya apa? Umi. Emang aku umimu. Ya. Nah. Dipanggil Dik, aku juga bukan adikmu. Nah, repot. Ya. Baik, apakah ini masuk dalam hukum zihar? Jawabannya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi seorang suami manggil istrinya Umi atau Dek atau yang lain tergantung kepada niat. Kalau dia niatnya adalah zihar, maka itu termasuk zihar. Tapi kalau niatnya bukan zihar, hanya sekedar panggilan untuk ngajari anak, misalkan. Loh kok bisa untuk ngajari anak? Iya. Kalau saya panggil namanya, misalkan, nanti anak saya nanti manggilnya ya nama juga. Panggil misalkan jenenge Aisyah misalkan. Nanti anaknya bisa Aisyah juga. Ya, manggil ya. Ya. Jadi kalau itu tujuannya, maka itu tidak termasuk apa? Dihar. Tidak termasuk hukum dihar. Walladzina yudzahiruna minkum, orang-orang yang melakukan dihar di antara kalian, min nisaihim, dari istri-istri mereka. Ya, suami kepada istrinya mendihar, yakni mengharamkan istrinya seperti haramnya ibu atau adik ya atau bibi dan yang lainnya. Kata Allah, ma hunna ummahatihim, istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Artinya seorang suami tatkala mengatakan kepada istrinya, kamu bagaikan punggung ibuku, itu tidak menjadikan sebagai perceraian. Kenapa? Karena istri bukanlah ibu. Istri itu bukanlah ibu. Ibu itu kata Allah Subhanahu wa taala, apa? In ummahatuhum illallahi walatnahum. Ibu itu yang melahirkan mereka. Kalau istri kan enggak mungkin melahirkan kita. Mengada istri melahirkan suaminya, kan enggak mungkin. Ya. Kemudian kata Allah, wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan sesungguhnya mereka mengatakan ucapan yang mungkar. Jadi dihar itu adalah suatu ucapan yang mungkar, diingkari oleh syariat. Wa zura, dan kedustaan. Karena dia menyandingkan, menyamakan istrinya seperti hukum apa? Ya, seperti hukum ibunya yang haram untuk dijimai, sedangkan istri halal. Bagaimana disamakan? Tentu ini adalah suatu kedustaan, dan dusta hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Ya, ini menunjukkan bahwa zihar itu hukumnya adalah haram. Dosa besar. Tetapi bukan perceraian. Tetapi bukan perceraian. Berbeda dengan jahiliyah. Kalau jahiliyah mengatakan, masa jahiliyah dulu, zihar itu adalah dosa dan cerai. Nah, Islam gak semuanya diterima, gak semuanya ditolak. Kalau dosa dibenarkan oleh Islam, zihar juga dosa. Tapi apakah itu sebagai perceraian? Tidak, dalam Islam enggak. Itu bedanya antara Islam dengan jahiliyah. Kalau dalam Islam, dihar itu perceraian. Kalau dalam jahiliyah, dihar itu adalah perceraian. Kalau dalam Islam, dihar bukanlah perceraian. Tapi sama-sama itu adalah sebagai dosa. Itu dibenarkan di dalam agama Islam. Sekalipun dihar itu adalah dosa besar, Allah tetap mengatakan wa inna Allah al-afuun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih lagi Maha memaafkan lagi Maha mengampuni. Jadi ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Walaupun itu dosa, Allah tetap membuka pintu bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Ya, jadi apapun kesalahan kita, hendaknya kita minta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kalau di hari raya kita minta maaf sama orang, maka yang lebih utama adalah minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.